Mas Uli, mari kita bicarakan kontennya. Check sound, please. Bisa ditambahkan gainnya, mikrofonnya. Ini Mas Uli sudah kenal? Enggak. Itu bukan dia bangun tidur, model rambutnya begitu. Oke. Okay. Saya mau tiru seperti itu, enggak ada harap. Nah. Kenapa? Bisa lebih dekat, bagus. Nah. Oke, nanti saya bicara mengenai meniru Lana. Yang muda-muda karena di awal program perhatikan lalu tiru. Bukan karena saya yang paling baik. Saya lebih tua. Saya sudah mengalami. Anda tidak perlu merasakan yang saya rasakan sebagai kegagalan. Langsung ambil alih tugas-tugas baiknya, tiru persis. Oke? Okay? Itu yang dilakukan. Apakah saya peniru? Yes. Saya peniru ulung. Sampai sulit ditiru. Betul, tujuan dari meniru adalah menjadikan diri Anda sulit ditiru. Itu saat kita menjadi original. Seorang original adalah peniru yang sulit ditiru. So, pulang nanti begini ya. Cara, mama.